Jadi begini ya, pada saat kita berpikir sesuatu, berperasaan sesuatu, atau berdoa, ini antara pikiran dan perasaan itu harus selaras sebetulnya. Ya, karena ibu berharap sesuatu, ya, itu harus ada ya rasa rasa optimis bahwa Allah mengabulkan doa kita. Itu harus ada rasa itu dulu. Pada saat kita berdoa, rasanya kita kayaknya nggak bakal terkabul. Nah, itu bahaya. Itu antara pikiran dan perasaan bertentangan. Itu nanti sinyal bingung untuk menarik peristiwa yang mana sebetulnya gitu. Ya, nah, atau ya konsep doa dalam Islam, jawaban doa itu kan ada tiga. Ya, dijawab atau dikabulkan persis apa yang diminta. Kedua, ya dikabulkan ya tetapi diganti. Kenapa Allah lebih tahu apa yang kita cocok? Yang ketiga, ditunda dulu. Kenapa? Karena nanti ada momen yang lebih cocok atau pas waktunya doa itu terkabul gitu. Ya? Jadi tiga itu yang harus kita pahami dalam konsep pengabulan doa di dalam Islam. Ya, saya contoh nih saya ya, ini buat ilustrasi aja ya. Dulu waktu saya tahun 98, saya kepengen punya ini mobil Atos. Atos Z ya, Atos tuh punya Atos ya. Kenapa? Berharap bisa nyetir sendiri gitu ya. Nah, waktu itu saya belajar teknik berdoa efektif adalah selain diucapkan, dibayangkan. Kenapa? Karena kerja otak kiri kanan. Kalau kita mengucapkan doa, ya Allah saya mohon ya Allah, ya bila apa lapang rezekiku ya Allah, saya punya mobil Atos. Nah, kalimat yang saya ucapkan itu kerjanya otak kiri. Nah, kiri, pesan di otak kiri itu akan jalan di tubuh yang kanan. Dan didorong oleh sinyal kanan. Ya. Nah, tapi baru sebelah. Yang sebelah lagi, belum. Kenapa? Karena bagian tubuh kiri kita ini yang atur otak kanan. Nah, salah satu kerja otak kanan adalah membayangkan atau visualisasi. Jadi saya bayangkanlah mobil Atos itu. Kalau nggak bisa membayangkan, kita bisa bantu dengan cara melihat gambar. Itu kerja otak kanan juga. Jadi saya suruhlah anak-anak buah waktu itu di unit narkoba rumah sakit Harum Kalimalang, coba cari-cari leaflet gambar mobil Atos gitu kan. Nah, oke. Okay. Ini dok, nah, udah. Jadi 3 bulan kira-kira tuh saya selalu lihat mobil Atos, saya doa ya Allah, ya dengan izinmu ya Allah, lapang rezeki saya punya mobil Atos ini. Di bulan keempat, saya dikasih mobil oleh perusahaan. Ya, tetapi bukan Atos, Panther. Panther. Ya. Terus bahkan anak-anak buah saya bilang begini, staf waktu itu bilang, "Dokter, dokter bilang Atos, kebayangin Panther kali." Saya bilang, "Enggak, ini lihat nih leafletnya Atos kok." Tetapi dikasihnya Panther. Nah, anak-anak kata teman-teman tim saya waktu itu, "Dok, itu lebih mahal lagi Panther." Gitu ya? Iya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata itu kan tahun 1999. Kenapa saya minta Atos? Saya anak saya waktu itu cuma tiga, baru tiga. Saya nggak tahu kalau anak saya mau lima, ya. Nah, karena dikasihnya Panther, ini kan namanya dijawab doa yang diganti. Ya, saya yakin lebih bagus. Saya baru sadar, oh anak saya mau lima ternyata. Coba kalau naik mobil Atos, lima anak nggak cukup. Iya. Makanya kok dapat Panther ya? Ya sudah, bismillah, alhamdulillah, pokoknya bersyukur dulu dan yakin bahwa ini lebih baik. Ya, karena waktu itu saya berpikirnya kalau Atos saya bawa mobil sendiri, bawa anak-anak mobil sendiri gitu kan kecil buat perempuan cocok. Ternyata dapat Panther dan plus supirnya lagi. Oh. Kenapa? Karena bayangin ibu-ibu anak lima, kecil-kecil ada satu masih disusuin, apa bisa bawa mobil? Kan gitu. Ya, ini sebuah ilustrasi aja bahwa ya doa itu biasanya diganti dengan lebih baik. Cuman kita suka nggak rasa yang mana pengganti itu. Maka ya ada tiga tadi poinnya. Satu ya betulin perasaan ibu supaya dia selaras dengan pikiran. Dua aktifkan dalam memohon sesuatu. Ya, aktifkan. Jadi ucapan itu baru otak kiri, lihat gambarnya atau membayangkan itu otak kanan, ya. Ketiga, ingat konsep pengabulan doa yang Allah berikan pada kita, bisa persis yang kita minta. Kedua, diganti lebih baik. Ketiga, ditunda. Betul sekali. Dan tidak boleh berpikir bahwa doa kita tidak terkabulkan. Kenapa? Karena Allah punya sifat ya Karim. Ya Karim ini itu bukan hanya yang Maha Pengasih, ya Karim itu. Ya Karim itu adalah sifat Allah atau nama Allah yang melambangkan sifat Allah, bahwa Allah marah kalau kita nggak banyak minta. Ya, dan Allah marah kalau kita itu tadi nggak minta itu. Itu termaktub dari nama Ya Karim, ya, itu tadi sifat Allah untuk memberikan, mengasihi, memberikan kasih. Ya, itu harus minta, nggak apa-apa. Ya, karena ada orang merasa nggak enak minta terus, ih marah. Kadang kita nggak minta Allah sudah kasih. Iya, betul. Nah, itu tadi nggak apa-apa terus minta. Cuma itu tadi, ya coba mulai aktifkan otak kiri kanannya. Betul, ya? Betul.